bisa ku pahami. Sedetik lalu ku masih membencimu. Kini ku sesali yang telah terjadi pertengkaran kita, mengakhiri segalanya. Ku biarkan kau menangis dan terluka. Ku tak sadari cinta telah pergi. Wahai kekasih, ku kembalilah padaku. Ku terlalu mencintaimu sepenuh hatiku. Wahai kekasih, ku maafkanlah diriku. Lakukanlah apapun untuk meyakinkan hatimu. Tak akan ku biarkan ku kehilanganmu. Mungkin memang harus aku alami keadaan ini, menjelaskan segalanya. Terlambat menyadari, kembalilah padaku. Ku mohon padamu, takkan ada cinta sedih.